mendekat-mendekat, dirapatkan. Taqaddam ya ikhwan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، kita lanjutkan kajian kitab Kun Salafiyan على الجادة sampai pada ucapan penulis, qultu fa min mumayyizatil manhaj as-salafi. Saya katakan, di antara keistimewaan al-manhaj as-salafi, tentunya kemarin sudah kita masuk di dalamnya, 1-2 poin sudah kita baca, tidak mengapa untuk kita ulangi secara ringkas baru kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Qala hafizahullahu ta'ala wa jazahullahu khairan wa ra'ah, bahwa di antara keistimewaan al-manhaj as-salafi adalah thabatu ahlihi, bahwa orang-orangnya yang berada di atas manhaj salaf dalam keadaan thabat istiqamah, tetap kokoh pendirian, yakni tidak banyak taqallub, tidak banyak talawun, tidak banyak berbolak-balik dan tidak goyah. Ini keistimewaan mereka yang berjalan di atas manhaj salaf. Sebagaimana sudah kita baca ucapan Hudzaifah li Abi Mas'ud, "Inna ad-dhalalah an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif, wa iyyaka wat-talawun fi ad-din, fa inna dinallahi wahid." Sesungguhnya yang namanya kesesatan, engkau mengetahui atau menganggap ma'ruf apa yang tadinya kau anggap munkar, dan engkau anggap munkar apa yang tadinya ma'ruf. Ini dalalah, haqqu dalalah. Ini berbolak-balik. Yang tadinya dianggap ma'ruf, tiba-tiba dianggap munkar. Yang tadinya dianggap munkar, tiba-tiba dianggap ma'ruf. Ini dikatakan dalalah, haqqud dalalah. Wa iyyaka wa talawun fid din. Maka hendaklah hati-hati dari talawun fid din, dari berwarna-warni dalam agama, Fa inna dinallahi wahid, karena sungguhnya agama Allah itu satu. Tidak berwarna-warni, hanya satu warna saja. Sehingga warna-warninya adalah kebiasaan, bukan kebiasaan ahli sunnah, bukan kebiasaan salaf, bukan kebiasaan mereka yang berjalan di atas manhaj salaf. Ini keistimewaan pertama. Bahwa mereka yang berada di atas manhaj salaf, selalu pendiriannya kokoh kuat. Karena didasari Quran wa sunnah, bima fahimahu salaf, maka mereka berpegang dengan kuat dan tidak berubah. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Tetap yang dikatakan hak adalah hak, yang dikatakan batil adalah batil. Berbeda dengan ahlul ahwa yang mereka tergantung cuaca, tergantung tempat, tergantung siapa yang dihadapi. Maka mereka kadang mengatakan ini hak, kadang mengatakan batil. Satu perkara, kadang dikatakan batil, kadang dikatakan hak. Kadang dikatakan perlu, kadang dikatakan tidak perlu. Kadang dikatakan begini, kadang dikatakan begitu. Tergantung siapa yang dihadapinya. Bunglon. Ini ahlul ahwa. Karena yang mereka cari adalah kepuasan hawa nafsu. Beda dengan ahlul haq yang mereka menyatakan apa kata Allah, apa kata Rasul. Maka enggak berubah. Itu yang dikatakan oleh Allah, itu yang dikatakan oleh Rasul, maka itu yang dipegang kuat-kuat. Apakah dia ternyata mendapatkan kebaikan? Alhamdulillah. Atau ternyata dengan berpegang pada perkara tadi, yang hak tadi, dia malah mendapatkan kejelekan. Tetap dia katakan hak. Apakah dia mendapat keuntungan ataupun mendapatkan kerugian? Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua. Wa min mumayyizatihi aydan, termasuk keistimewaan manhaj salaf, ittifaqu ahlihi 'alal 'aqidah. Orang-orangnya yang berada di atas manhaj salaf ini sepakat, bersatu di atas akidah yang sama. Wa adamu ikhtilafihim ma ikhtilafiz zamani wal makan, dan mereka tidak berselisih walaupun berbeda tempat-tempatnya ataupun berbeda zamannya, ucapannya sama. Ini keistimewaan berikutnya. Beda dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlul dalalah, maka mereka, kita katakan tadi, satu golongan dengan golongan yang lainnya berbeda. Mereka di zaman ini dan mereka di zaman waktu itu padahal sama-sama syiahnya, akan berbeda. Kenapa? Karena mereka menyesuaikan dengan hawa nafsu mereka masing-masing. Sedangkan namanya hawa nafsu, selera, selalu berbeda-beda. Walaupun sesama kaum syiah, atau sesama kaum jahmiyah, ataupun sesama mu'tazilah, ataupun sesama hizbiyin, akan berbeda-beda kalau mengikuti hawa nafsu mereka masing-masing. Tetapi manhaj salaf, orang yang berada di atasnya, selalu sepakat di atas akidah. Sepakat di atas prinsip-prinsip sunnah, walaupun ikhtilafat zaman. Walaupun berbeda zamannya. Tanyakan kepada para sahabat, itu jawabannya. Tanyakan kepada para tabi'in, sama riwayatnya. Tanyakan kepada para tabi'i tabi'in, sama akidahnya, sama prinsipnya. Diikuti oleh para imam-imam, sama. Sampai kita tanyakan pada para ulama ahli sunnah hari ini, bagaimana pendapat tentang masalah ini, sama jawabannya. Ini ikhtilaf zaman. Wa ikhtilaf al-makan. Tanya yang di Mesir sama, tanya yang di Madinah sama, tanya yang di ujung dunia sana sama. Ini keistimewaan yang berikutnya. Yang namanya ahlus sunnah mengikut salaf, yang mananya, yang namanya mereka-mereka yang berjalan di atas manhaj salaf, selalu mereka sepakat dalam prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah. Tidak berbeda. Ma'akhtilaf az-zamani wal makan. Walaupun berbeda zamannya dari masa ke masa, tetap seperti itu. Istiqamah. Demikian pula al-makan, berbeda tempat-tempatnya, juga pendapatnya tetap sama. Ulama al-Nusriyin, atau ulama al-Hijaziyin, atau ulama dari kalangan Yamaniyin, sama. Qanifidina azakumullah. Ini dalam prinsip-prinsip akidah. Adapun dalam beberapa perkara-perkara rincian fiqih, mungkin ada perbedaan sedikit. هذا قول من؟ قول الهجازيين البصريين. هذا قول من؟ هذا قول أهل اليمن. Agak berbeda. Tetapi lihat, pada prinsip-prinsip sunnah, pada pokok-pokok agama, mereka sama. Tidak berbeda. Ittafaqu ala aqidatin wahidah. Mereka sepakat di atas akidah yang sama, walaupun mereka dari mana. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, aku tidak peduli. Kalau hadis itu sahih, maka itu madhabku. Enggak peduli apakah Mesriyan, atau Kufiyan, atau Hijaziyah. Oh, kama qala rahimahullah. Aku tidak peduli apakah dari Mesir, dari Hijaz, ataupun dari Kufah. Kalau itu hadis yang sahih, itu madhabku. Karena mereka berprinsip seperti itu semua, maka mereka berada dimanapun, mereka tetap sepakat. Tinggal satu masalah. Apakah sudah sampai atau belum? Apakah sudah sampai atau belum? Yang menunjukkan mereka para ulama bukan maksum, mungkin mereka punya kekeliruan. Tetapi biasanya dalam keadaan belum sampai kepadanya hadis. Kalau hadis itu sahih, itu madhabku. Tapi beliau belum dapatkan hadis itu, dia meninggal. Dengan pendapat yang berbeda. Apakah disalahkan? Al-alim ini, si alim ini, tidak rahimahullah, wa ghafarallahu lahu. Karena belum sampai kepadanya. Berbeda dengan ahlul ahwa, walaupun sudah sampai kepadanya, walaupun dia sudah dengar, walaupun dia tahu itu sahih, dia tidak peduli. Pokoknya, menurut saya, ini yang baik. Lihat ikhwan bin a'azakullah al-farq baina ahli sunnah wa ahli bid'ah, baina haula ala manhaj salaf wa haula ala manhaj dalalah. Yang ketiga, wa annahum a'lamu an-nas bi ahwali an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa af'alihi wa aqwalihi. Dan mereka adalah manusia-manusia yang paling tahu tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, perbuatan-perbuatannya dan juga ucapan-ucapannya, amalan-amalannya. Wa adhamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha. Dan mereka adalah orang-orang yang paling jeli, yang paling perhatian dalam memilih dan membedakan, memisahkan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Ini ciri khas. Mereka-mereka dari kalangan ahlul ahwa tidak memikirkan apakah sahih atau dhaif. Pokoknya cocok. Tidak memikirkan sahih atau dhaif ketika mau menolak hadis. Yang penting kalau enggak cocok dibuang. Ikhwan fillah a'azakumullah, lihat ahlul ahwa, mereka memegang hadis-hadis ma yuwafiqu ahwa'ahum, apa yang mencocoki hawa nafsu mereka, wala yubali bi sahihiha wa saqimiha. Tidak peduli dengan sahih ataupun dhaif. Pokoknya kalau cocok dipegang kuat-kuat. Demikian pula sebaliknya. Ketika akan menolak karena tidak cocok, la yuwafiq ahwa'ahum, tidak mencocoki hawa nafsu mereka, maka mereka buah. Wa in kana sahihan, walaupun sahih. Khana bin na'azakumullah, ini juga tamyiz atau tamayuz. Ahli sunnah, khasnya ahli sunnah, di antara mereka, mereka dari ahli dhalal. Bahwa mereka ahlu sunnah selalu memperhatikan mana yang sahih, mana yang dhaif. Dan selalu memperhatikan hadis-hadis Nabi. Sehingga mereka paling kenal Rasulullah. Paling kenal bagaimana ucapannya, bagaimana perbuatannya, bagaimana sunnah-sunnahnya. Lidhalika fahum ashaddun nasi hubban lissunnah. Oleh karena itu, mereka menjadi orang yang paling cinta kepada sunnah. Wa ahrasuhum ala ittiba'iha, dan yang paling perhatian, paling sungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah. Wa aktsaruhum mawalatan li ahliha, dan yang paling berwala, paling loyal dalam kepada mereka atau terhadap sunnah, paling loyal terhadap sunnah. Qul inna a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Lihat keistimewaan mereka, al-manhaj as-salaf, dan orang-orang yang berada di atasnya, bahwa mereka menjadi orang-orang yang paling kenal dengan Rasulullah SAW. Karena mereka paling peduli, karena mereka paling perhatian, dan juga mereka azamuhum tamyizan, yang paling banyak meneliti mana sahih mana dhaif. Ini menunjukkan kehati-hatian mereka dan wara' mereka. Mereka khawatir kalau sampai hadis yang mereka pegang ternyata salah, mereka akan sesat. Kalau ternyata hadis itu dhaif, maudhu', palsu, atau perkara-perkara yang bukan dari hadis, maka mereka khawatir jangan-jangan akan menyeret mereka kepada jalan yang lain, bukan jalan Rasulullah SAW. Maka mereka paling cinta kepada Nabi, paling semangat untuk mengikuti Nabi, dan mereka paling mementingkan Nabi dan paling membela. Aktsaruhum walah, artinya yang paling banyak membela. Kalau ada seorang yang mencela sunnah atau menentang sunnah, niscaya yang paling marah mereka. Marah di atas sunnah, marah di atas hak, marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau ahlul ahwa, walaupun mereka mencerca sunnah, dia tidak peduli. Mencerca hadis, tidak peduli. Mereka melecehkan sunnah, tidak peduli. Tetapi giliran pribadi dia dicerca, marahnya bukan main. Itu cukup. Cukup sebagai bekal buat kita. Oh, ini ahli sunnah. Cintanya kepada sunnah, Masya Allah. Dan marahnya ketika sunnah dicela, terlihat. Sebaliknya, ahlul ahwa kita bisa lihat juga. Ini orang kemarin ketika ahlul dhalal bicara begini, begini, begini, dia diam. Enggak semangat untuk membela sunnah. Enggak semangat untuk membantah mereka. Enggak semangat mereka untuk meluruskan pemahaman kaum muslimin yang dirusak oleh ahlul ahwa. Tapi giliran pribadinya dicerca, ya wailakum, celaka kalian. Mereka akan mengerahkan tentara yang berkuda dan berjalan kaki. Demikian keadaan ahlul ahwa, na'udzubillah, berbeda dengan ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah sangat cintanya kepada sunnah, sangat perhatian pada sunnah, dan sangat meneliti mana yang benar-benar dari Nabi dan mana yang bukan. Sehingga mereka jadi orang-orang yang paling cinta kepada Nabi, dan paling semangat untuk mengikuti Nabi, dan yang ketiga, paling membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau membela sunnah-sunnahnya. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu mata kana ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akmal al-khalqi wa a'lamuhum bil haqa'iq wa aqwamuhum qawlan wa halan lazima an yakuna a'lam an-nas bihi وأعلم الخلق بذلك وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق. Kata Syekh Islam rahimahullah, ketika Rasulullah SAW adalah sebaik-baik makhluk, وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَقَائِقِ, dan yang paling mengerti tentang hakikat-hakikat kebenaran, وَأَقْوَمُهُمْ قَوْلًا وَحَالًا, dan yang paling lurus ucapannya dan juga paling lurus keadaannya, maka tentunya lazima, otomatis orang-orang yang mengikutinya, an yakuna a'laman nas bihi, maka orang-orang yang paling kenal Nabi, wa a'lamul khalqi bidzalik, atau yang diantara makhluk yang paling kenal terhadap Rasul, yang paling ngikut terhadap Rasul, wa yakuna a'zamahu muwafaqatan lahu, yang paling besar dalam mencocoki Rasulullah, waqtida'an bihi, dan paling mengikuti Nabi, tentunya juga menjadi afdalul khalq. Tentunya juga menjadi sebaik-baik makhluk. Tentunya di bawahnya Rasulullah SAW. Artinya setelah Rasulullah. Qul inna a'azakumullah qom muslimin yang sahramati. Siapa afdalul khalq? Rasulullah SAW. Taib setelah Rasul, setelah para Rasul, man afdalun nas? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Walima? Kenapa kok Abu Bakar dikatakan afdalun nas atau khairun nas, sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman? Kenapa? Karena Abu Bakar a'lamun nas bin Nabi SAW, yang paling kenal Rasulullah dan paling membela Nabi dan paling ngikut terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhirnya menjadi sebaik-baik makhluk setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaysa kadzalik? Maka kata Syekhul Islam, kalau Rasulullah sallallahu adalah sebaik-baik manusia, yang paling alim tentang kebenaran, yang paling lurus ucapannya, yang paling lurus perbuatannya, yang paling benar jalannya, maka orang-orang yang paling kenal Nabi, paling ikut Nabi, paling semangat dalam mengikuti Nabi, maka mereka juga menjadi orang yang terbaik. Menjadi a'lamun nas, menjadi orang yang afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk setelah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah sebagaimana dinukil dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Yang keempat, keistimewaan yang keempat. I'tiqaduhum anna tariqata as-salaf as-salih hiya al-aslam wal-a'lam wal-ahkam. Yang keempat di antara keistimewaan manhaj salaf adalah bahwa mereka yang mengikuti manhaj salaf, akidah mereka atau mereka meyakini bahwa jalan salafus salih adalah yang paling aslam, paling selamat, paling a'lam, paling banyak ilmunya, wal ahkam, dan paling kokoh. La kama yadda'ihi ahlul kalam, tidak seperti apa yang dianggap secara batil oleh ahlul kalam. Anna tariqas salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Enggak seperti apa yang dikatakan oleh ahlul kalam. Kata mereka bahwa yang dikatakan manhaj salaf itu memang paling selamat. Tetapi manhaj mereka-mereka yang belakangan a'lam wa ahkam. Ucapan ini sejak dulu zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan terus diucapkan oleh mereka ahlul kalam sampai zaman Madrasah Islahiyah di Mesir. Zamannya Muhammad Abduh dan Rasul Ridha. Dan juga orang-orang yang mengikutinya mengatakan dengan kalimat yang hampir sama bahwa memang jalan salaf itu selamat. Ini jangan dibahas ya, biduni takyif ya. Selamat. Selamat itu. Tetapi kita orang-orang belakangan ini lebih teliti, lebih a'lam. Kenapa? Karena kita meneliti. Mereka yang tidak berani membahas, kita membahas. Maka kita a'lam wa ahkam. Mestinya selalu kalau mereka mencontohkannya dengan urusan-urusan yang seperti itu. Para sahabat tidak ngerti kenapa babi haram. Kita ngerti. Babi haram karena cacing pita. Karena kita teliti. Kita periksa di laboratorium, di lab. Kita periksa ini, kita periksa itu. Qanibidina azakumullah. Kalau itu baik, la sabaquna ilaih. Kalau itu khair, law kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau itu baik, saya para sahabat lebih dulu meneliti. Tetapi bukan itu yang disuruh. Kita percaya sebelum kita ke lab. Itu yang baik. Yu'minuna bil ghaib. Itu keistimewaan orang muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu satu. Maka mereka para sahabat muttaqin karena mereka yu'minuna bil ghaib, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan percaya apa yang dikhabarkan dalam keadaan dia tidak meneliti, tidak mengetahui, pokoknya apa kata Allah baik pasti baik. Dan apa kata Allah jelek pasti jelek. Selesai. Yang kedua, apakah kalian yakin kalau Allah mengharamkan babi karena cacing pita? Kalau mengatakan, saya yakin. Dari mana dalilnya? Dari penelitian kalian, apakah Allah mengatakan dalam Quran bahwa aku mengharamkan karena cacing pita? Tidak ada. Hadis dari Nabi SAW, apakah ada yang memberitakan aku mengharamkannya karena ada penyakitnya cacing pita? Ada? Tidak ada. Kalau begitu, penelitian kalian belum tentu benar. Belum tentu benar. Jangan sombong. Jangan sok menyatakan penelitian kalian pasti benar, pasti benar, pasti benar. Tidak. Walaupun sudah percobaan 3 kali. Katanya percobaan ilmiah harus 3 kali. Hatta 13 kali. Belum tentu benar. Oh muslimin yang saya hormati. Jawaban yang ketiga. Bisa jadi bahkan selain cacing pita, ada yang lain yang kalian tidak tahu. Ada yang lain yang kalian tidak tahu. Itu juga penting. Yang keempat, apakah kemudian kalian menganggap setelah cacing pita itu dimatikan dengan proses-proses pasteurisasi misalnya atau yang sejenisnya sudah enggak ada bersih, apakah jadi halal? Tidak demi Allah, enggak ada seorang ulama pun mengatakan seperti itu. Maka semuanya batil, batil, batil dari awal sampai yang keempat. Kenapa kalian sombong menyatakan nahnu a'lam wa ahkam wa salaf aslam? Para salaf mereka lebih selamat, sedangkan kami lebih tahu, lebih ngerti. La antum ajhal. Kalian lebih bodoh. Kalian lebih rendah imannya. Kalian lebih lemah imannya. Kalian tidak percaya kepada Quran dan Sunnah sebelum kalian teliti di laboratorium. Ya kan? Maka kalian rendah, rendah, rendah imannya. Yang kedua, kalian adalah orang yang beriman pada akal kalian sendiri. Bukan kepada Quran dan Sunnah. Kalau Quran yang Sunnah, apa iya? Tidak percaya. Kalau hadis yang berbicara, sama. Apa iya? Setelah diperiksa, diperiksa, diperiksa di laboratorium mereka dengan profesor dan doktor, baru mereka menyatakan, oh ternyata benar. Astagfirullah. Lah kemarin dikira enggak benar. Oh ternyata betul. Saya sekarang yakin. Berarti kamu yakin dengan penelitianmu, bukan dengan qala Allah, dengan qala Rasul. Apa itu namanya? Beriman dengan ucapan Allah? Bukan. Beriman dengan ucapan Rasul? Bukan. Beriman dengan penelitianmu sendiri. Baru kamu yakin. Nanti kalau terjadi, apa yang dalam hadis, apa yang dalam ayat ternyata berbeda dengan hasil penelitianmu, mau milih mana kamu? Ini gimana ya? Ternyata setelah diperiksa, ternyata semuanya penyakit. Dua sayap lalat ini. Bagaimana dengan hadis ini? Kalau lalat masuk dalam air minummu, maka celupkan dulu sebelum dibuang. Biar dua-dua sayapnya tersentuh dengan airmu. Kemudian diminum. Karena salah satunya penyakit, salah satunya obatnya, penawarnya. Sedangkan mereka, dokter-dokter itu memeriksa, gak berhasil. Dua-duanya penyakit. Bagaimana ini? Hah? Ternyata dia lebih memilih hasil penelitiannya dan menolak hadis, sebagaimana yang terjadi pada Muhammad Ghazali. Dengan kurang ajarnya dia menyatakan, aku lebih percaya pada dokter-dokter kafir daripada hadis Bukhari. Astagfirullahaladzim. Ahlul bid'ah. Wadhalalah. Spontan kita mengatakan astagfirullah. Karena kalian ahli sunnah. Tetapi sururiyin mengatakan la ya akhi. Bagaimanapun juga dia punya jasa. Kata Abdurrahman Abdul Khaliq, ya akhi. Yusuf Qardawi itu memiliki jasa. Afna hayatahu fid da'wah. Cengkel enggak kalian? Kita lagi cengkel dengan Yusuf Qardawi dan Muhammad Ghazali yang dua-duanya menentang hadis tadi. Dengan gaya bahasanya masing-masing. Muhammad Ghazali dengan kasar, Qardawi dengan halus, tapi sama-sama menolak. Pokoknya, ala kulli hal, kata Qardawi, annal maut, kematian adalah bukan benda, sehingga tidak bisa disembelih. Ini hadis ditolak dengan kalimat seperti itu oleh Qardawi. Disebutkan dengan jelas dalam hadisnya bahwa yuzbah akan disembelih nanti, kematian seperti kabsh, seperti seekor kambing nanti yang bainal jannah wan nahr. Ternyata dia menyatakan yang namanya al-maut, kata dia, bukan benda. La yumkin an yuzbah. Selesai. Astagfirullah. Kalau ngomongnya di depan Rasulullah SAW, di depan Abu Bakar wa Umar, barangkali Umar bin Khattab ambil pedangnya, tebas dia. Kurang aja Nabi menyatakan kejadian begitu, enggak mungkin. Maka kematian itu bukan benda, enggak mungkin bisa disembelih. Itu tentang Rasul terang-terangan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita jengkel semuanya, ahli sunnah pasti marah. Tetapi sururin menyatakan la ya akhi. Abna hayatahu fi da'wah, Qardawi menghabiskan umurnya dalam dakwah. Kata siapa? Abdurrahman Abdul Khaliq yang dibesarkan dibela oleh Ihya Uturat. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada kitab. Qala, dikatakan bahwa ciri-ciri seorang yang berada di atas manhaj salaf, mereka meyakini bahwa manhaj inilah, manhaj salaf inilah yang aslam wa a'lam wa ahkam. Kalau sudah berani-berani menyatakan salaf itu hanya selamat saja, tetapi kami lebih ngerti, lebih alim, ketahuilah bahwa dia adalah seorang aqlani. Ketahuilah bahwa dia aqlani. Rata-rata yang menyatakan nahnu a'lam, kita lebih alim daripada mereka. Mereka memang lebih selamat para salafus saleh, tapi kami lebih alam. Selalu keluarnya dari mulut-mulut aqlani mu'tazili, rasionalis. Selalu dari mereka keluarnya. Maka ciri khas ahli sunnah yang berjalan di atas manhaj salaf selalu meyakini dengan seyakin-yakinnya dengan iman bahwa jalan salaf lebih selamat dan sekaligus lebih alim, lebih a'lam, lebih mengetahui, wa ahkam, dan lebih kokoh agama mereka. Wa qad radda Syekhul Islam hadhihi al-fariyah. Syekhul Islam sudah membantah ucapan mereka tadi. Ucapan dusta para aqlaniyun, para rasionalis, para ahlul kalam. Maka kata beliau, laqad kadzabu ala tariqati salaf wa dhallu fi taswib tariqati al-khalaf. Mereka berdusta, mendustakan jalan salaf, dan mereka sesat dalam membenarkan jalan khalaf. Demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fajama'u bainal jahli bi tariqati salaf bil kadhibi alaihim wa bainal jahli wad dalalah bi taswib tariqati khalaf. Maka mereka terkumpul padanya jahlain. Berkumpul padanya dua kebodohan. Pertama, kebodohan tentang cara salaf atau jalannya salaf, sehingga mendustakan jalan salaf, dikatakan cuma aslam tapi tidak a'lam. Ini al-jahl bimanhaj salaf. Mereka bodoh tentang manhaj salaf. Yang kedua, bainal jahli wad dalal bi taswib tariqati salaf. Yang kedua, bodoh tidak mengerti tentang jalannya khalaf sehingga dibenarkan jalannya khalaf. Bi taswib tariqatil khalaf. Dengan membenarkan jalannya khalaf berarti mereka jahil. Mereka bodoh, enggak mengenali kesesatan orang khalaf. Jahlain. Abu Jahlain, bapak dua kebodohan. Terhadap salaf enggak ngerti, terhadap khalaf juga enggak ngerti. Sehingga salaf dikatakan cuma selamat mereka. Mereka enggak berani mikir, enggak berani bahas ini, akhirnya ya selamat sih selamat, tapi tidak alim. Sedangkan kita karena meneliti, kita a'lam. Berarti dia jahal kepada salaf sehingga menentangnya, dan jahal tentang khalaf sehingga membenarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, di antara keistimewaan manhaj salaf dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf adalah hirsuhum ala nashril aqidah as-sahihah wa ad-dinil qawim wa ta'limin nas wa nushihim wa rudd atau warad ala al-mukhalifin al-mubtadi'in. Di antara keistimewaan manhaj salaf dan orang-orang yang berjalan di atasnya adalah hirsuhum, semangat mereka untuk menyebarkan akidah yang benar. Wad-dinul qawim, semangat mereka untuk meluruskan, mengajarkan, menyebarkan agama yang hak, agama yang lurus. Wa ta'limun nas, dan mengajarkan kepada manusia atau mengajari manusia. Wa nushihim, dan menasihati manusia. Warad alal mukhalifin wal mubtadi'in, dan membantah orang-orang yang menyelisihi, membantah orang-orang yang mengadakan kebid'ahan fil aqidah atau fil ibadah atau fi da'wah atau fi kulli syai' fi hadha ad-din. Qul inna a'azakumullah. Ini keistimewaan yang kelima, bahwa yang namanya ahli sunnah yang berjalan di atas manhaj salaf, mereka semangat untuk menyebarkannya, bukan malah menyembunyikannya, bukan malah malu untuk menyebarkan buletin karena membahas tentang sifat tangan bagi Allah. Aduh, ini gimana ya, sembunyiin aja lah. Loh, kamu ini ahli sunnah atau ahli bidah? Ahli sunnah semangat untuk menyebarkannya. Kalau dikatakan dalam Al-Quran tentang sifat Allah dengan sifat tangan yang dijelaskan bahwa itu tidak sama dengan makhluk, maka semangat untuk menyampaikan kepada ummah. Apakah dalam bentuk kajian ataupun dalam bentuk tulisan. Bukan malah sebaliknya. Aduh, ini janganlah. Dengan alasan kita akan membuat mereka lari. Maksudnya? Apakah mengajarkan akidah dan sifat-sifat Allah akan membuat mereka lari? Kalau salah menerangkan, iya, mungkin mereka akan lari. Tetapi ini justru menjelaskan bahwa kita beriman kepada Allah dengan sifat-sifatnya, termasuk sifat al-yad. Dan kita meyakini tangan bagi Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Dan kita meyakini bahwa tangan Allah dalam keadaan sesuai dengan kemuliaannya, ketinggiannya, keagungannya. dan kita tidak memikirkan kayak apa dan kayak apanya. Kalau jelasan seperti itu, alhamdulillah, enggak akan lari orang yang hatinya dalam keadaan bersih. Kecuali mereka-mereka yang hatinya memang memiliki penyakit. Hatinya sudah dipenuhi dengan syubhat-syubhat. Syubhatnya kaum Sufiyah, atau syubhatnya mereka dari kalangan Asy'ariyah, atau syubhatnya Jahmiyah wal Mu'tazilah. Maka ketika diterangkan masalah itu, mereka merinding bulunya, bulu kuduknya. Astagfirullah, enggak mungkin Allah punya tangan, enggak mungkin. Kemudian lari dari kalian. Kalian ditinggalkan oleh mereka dan murid-murid kalian yang tadinya 100 tinggal 1. Jangan salahkan dirimu. Kamu sudah menyatakan yang hak. Oh, berarti selama ini mereka lebih meyakini syubhat yang ditebarkan oleh ahli bidah selesai. Jangan berpikir sebagaimana apa yang telah sering saya sampaikan. Jangan berpikir seperti dagang. Takut gak laku. Sampaikan apa adanya utuh lengkap. Nanti akan terlihat orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Dan orang-orang yang memang ditutup hatinya. Dan terlihat pula orang-orang yang memang awalnya punya kesesatan kamu gak tahu. Dan kemudian setelah kamu sampaikan pada materi-materi tersebut, dia lari. Bukan salah kamu, memang dia sudah punya penyakit. Seperti orang yang ngaji bersama kamu semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Kenapa? Ternyata separuh lebih kenalnya dari hizbiyin. Wah, ini sama nih dengan itu yang ada di radio itu. Awalnya dari situ memang. Maka ketika kamu terangkan mereka hizbi, bubar semua separuh. Gimana kira-kira? Ya enggak apa-apa. Oh, ternyata mereka memang orang-orang yang sudah terkena syubhat hizbiyin. Selesai. Kita menerangkan kok. Bukan membuat bingung. Menerangkan mana yang hak adalah hak, mana yang batil adalah batil. Mana ahli sunnah, mana ahli bid'ah. Mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Maka ikhwan fillah na'azakum lakum muslimin yang saya hormati. Semangat mereka ahli sunnah yang berjalan di atas manhaj salaf untuk menyampaikan al-haq. Semangat. Dari yang paling penting dulu, baru yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Qala, dikatakan di sini, hirsuhum ala nashril aqidah. Semangat untuk menyebarkan aqidah yang sahihah, aqidah yang lurus. Wa dinil qawim, dan agama yang lurus, ini prinsip-prinsip agama terutama, baru kemudian yang rincian-rinciannya. Dan semangat untuk mengajarkan kepada manusia kebenaran, semangat untuk menasihati mereka, dan semangat untuk membantah para mukhalifin. Semangat untuk membantah para ahlul bid'ah. Sehingga kalau tidak semangat membantah ahlul bid'ah, ada pertanyaan besar. Apakah dia benar-benar salafi? Kun salafiyan alal jaddah. Sebagaimana judul buku ini. Udahlah. Bantah sana, bantah sini. Yang penting kita taksil, taksil. Kita sampaikan taksil. Ilmu, ilmu. Tidak keluar dari kita kecuali ilmu. Masya Allah. Terus, kapan membantah? Sambil lalu, sambil jalan. Sedikit aja cukup. Ketika disampaikan kepada Syekh Muhammad bin Hadi, pasti ucapannya Ruhaili. Iya kan? Iya kan? Ruhaili kan yang bicara? Atau grupnya? Kita tidak menyampaikan siapa yang membicarakannya. Sampai ketika beliau memaksa. Kata beliau, yang namanya ard wa rad, itu seimbang. Ini hak, ini batil. Mesti begitu. Ini yang hak, ini yang batil. Ini tauhid, dan hati-hati ini syirik. Sama atau tidak sama? Antara ini tauhid dan mengatakan hati-hati ini syirik. Sama. Saling dukung-mendukung dan gak bisa dipisahkan. Pasti setiap ada kajian tauhid, pasti akan membahas bahaya syirik. Iya Pak ya? Kenapa sekarang kaget ketika kita bicara sunnah harus membahas jeleknya bid'ah? Iya Pak ya? Otomatis. Dan ketika kita membahas tentang prinsip-prinsip sunnah, pasti kita akan membahas jeleknya prinsip-prinsip bid'ah. Bahayanya. Hati-hati. Maka otomatis yang namanya ard wa rad seimbang. Porsinya sama. Bashiran wa nadhira. Ini bashir, ini nadhir. Kabar gembira kalau ikuti jalan ini, kamu dapat dari Allah SWT keridhaan dan jannah dan seterusnya. Tapi hati-hati, ini nadhir. Kalau jalan ini, kalian akan diazab oleh Allah. Kalian akan dimurkai oleh Allah. Nadhir, peringatan. Dan selalu yang namanya dakwah ada terghib, ada terhib. Terghib dari raghbah, membuat semangat dengan berbagai macam berita-berita baik agar mereka semangat untuk menghidupkan sunnah, semangat untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, semangat-semangat diberi. Terghib, terghib, terghib. Dan juga terhib membuat orang takut jangan sampai menyelisihi sunnah. Jangan sampai masuk ke dalam bid'ah. Hati-hati. Siapa yang menyimpang, ini azabnya. Siapa yang begini, ini ancaman Allah. Dan ikhwan ibn a'azakumullah mengajarkan secara ta'yin. Itu ulama ahli sunnah. Ikutilah mereka. Dan hati-hati dari itu. Fulan, fulan, fulan. Itu ulama su. Ahlul dalal. Ahlul bid'ah. Hizbi. Jangan ikuti mereka. Ini juga dakwah. Jangan miring. Jangan miring, condong kepada yang ini saja, enggak mau yang itu, atau condong kepada yang itu saja, enggak mau yang ini. Qul inna a'udzubillahi, dua-duanya dakwah syar'iyah. Dua-duanya adalah dakwah syar'iyah. Maka disebutkan di sini dua, semangat untuk menyebarkan ilmu, semangat untuk menyebarkan akidah, dan ar-radd, membantah para mukhalifin al-mubtadi'in. Ini juga keistimewaan yang berikutnya. Kalau ada yang salah satunya, maka itu ada tanda tanya besar. Maksudnya salah satunya artinya arad saja tanpa rad. Juga sebaliknya. Bantah saja tanpa arad. Kayak apa bentuknya kira-kira? Kajiannya tahdir-tahdir tapi gak pernah ngajarkan apa itu yang hak. Ada belum tuh aliran seperti itu? Kalau ada kita katakan itu juga salah. Terangkan ini yang hak. Dan terangkan itu yang batil. Terangkan ini jalan yang lurus. Hati-hati itu jalan yang menyimpang. Nah. Ada terbiyah, ada pembersihan, tasfiyah. Ada terbiyah, ada tasfiyah. Diterbiyah di atas kebenaran, dan tasfiyah dibersihkan dari kekotoran. Dibersihkan dari berbagai macam penyimpangan. Yang keenam, dari memayyizat manhaj salafi, keistimewaan manhaj salaf dan keistimewaan orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf adalah wasthiyatuhum bainal firaq. Mereka tengah-tengah di antara semua firqah. Yang paling bijaknya, yang paling tengahnya adalah ahlus sunnah yang berjalan di atas manhaj salaf. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahli sunnah fil islami ka ahli islami bainal milal. Ahli sunnah di tengah-tengah kaum muslimin itu seperti Islam di tengah-tengah agama yang lain. Wa qala aidan, dan berkata juga, fahum wasatun fi babi asma'illahi wa baina ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamthil al-mushabbiha. Contoh kata Syekhul Islam rahimahullah, maka mereka tengah-tengah di antara atau dalam bab asma dan sifat, dalam masalah asma dan sifat, ahli sunnah tengah-tengah. Di antara mereka ahli ta'til, golongan penolak-penolak sifat, aliran Jahmiyah dan yang semacamnya, wa ahli tamthilil musyabbihah, dan golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Lihatikunulina azakumullah. Di mana ahli sunnah? Tengah-tengah. Antara dua kelompok ekstrim. Yang satu menolak sifat, apakah Jahmiyah atau Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah. Jahmiyah na'udzubillah yang paling akfaruhum, yang paling kufurnya, sampai menolak seluruh sifat. Mu'tazilah menakwil-nakwilkan sifat-sifat tadi dalam rangka menolaknya. Asy'ariyah memilah dan memilih, diterima hanya sebagian saja, sebagian besarnya ditolak sifat-sifat Allah SWT. Tetapi mereka satu golongan ahlu ta'til, mereka semua penolak-penolak sifat. Maka ahlu sunnah menerima sifat. Tetapi di sisi lain ada yang menerima sifat tetapi menyamakan dengan makhluk, yaitu ahlu tamthil. Menyatakan Allah Subhanahu wa taala punya sifat seperti kita punya sifat. Allah punya tangan seperti kita punya tangan. Allah punya mata seperti kita punya mata. Dan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia seperti saya turun dari mimbar, katanya. Kata Syarajuddin Abbas, mengatasnamakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah padahal dusta. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menyatakan demikian sama sekali. Buku yang paling sederhananya, yang paling tipisnya, Al-Wasatiyah, Aqidah Al-Wasatiyah sudah cukup. kamu akan mengenali bagaimana manhaj beliau. Bahwa beliau selalu menentang tamtsil, menentang penyerupaan Allah dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk, Allah tidak sama dengan makhluk. Khonafina'azakumullah, maka ahli sunnah menentang mereka. Tidak, Allah tidak sama dengan makhluk. Maka ahli sunnah tengah-tengah di antara yang menolak dan yang menyamakan. Kami menerima, tidak menolak, tetapi kami tidak menyamakan dengan makhluk. Kami menyatakan tidak mungkin sama dengan makhluk dan sifat-sifatnya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya. Wahum wasatun, maka ahli sunnah tengah-tengah. Wahum wasatun fi babi af'alillahi ta'ala bainal qadariyah wal jabriyah. Dan juga mereka ahli sunnah di atas manhaj salaf tengah-tengah dalam masalah af'alillah, dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah, antara qadariyah dan jabriyah, tengah-tengah di antara qadariyah dan jabriyah. Qadariyah menyatakan semua itu kita yang atur. Semua perkara, kejadian-kejadian itu karena kita. Kita yang memilih, kita yang menentukan, kita yang berbuat, dan kita semuanya yang menentukan. Allah tidak menakdirkan. Kata qadariyah. Sedangkan jabriyah sebaliknya. Semua ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semuanya enggak ada yang salah. Semua perbuatan Allah. Kamu berbuat baik itu perbuatan Allah, kamu berbuat jelek itu juga perbuatan Allah. Maka yang kafir jangan disalahkan, yang mukmin enggak perlu dipuji. Dua-duanya sama-sama menjalankan takdir Allah katanya. Astagfirullah. Di mana ahli sunnah? Wasatun baina hadza wa dzak. Wasatun baina haula'i wa haula. Wasatun bainal qadariyah wal jabriyah, tengah-tengah di antara qadariyah dan jabriyah. Qadariyah menolak takdir dan menetapkan harusnya usaha. Sedangkan jabriyah sebaliknya, menerima takdir dan menyatakan enggak perlu usaha. Di mana ahli sunnah menyatakan amanna, kami beriman bil qada'i wal qadar khairihi wa syarri. Kami beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Tetapi kami diperintahkan berusaha, maka kami berusaha. Selesai. Tengah di antara keduanya. Membantah ini, membantah itu. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wa fi babil wa'id, dalam bab masalah ancaman. Dalam masalah ancaman, juga tengah-tengah. Antara murji'ah, wa'idiyah, minal qadariyah, wa ghairihim. Tengah-tengah antara murji'ah dengan wa'idiyah. Wa'idiyah itu mereka-mereka yang hanya memakai ayat-ayat ancaman. Dikatakan, kalau murji'ah, orang berbuat dosa apapun imannya enggak berkurang. Sedangkan khawarij, orang berbuat dosa, imannya langsung hilang. Sedangkan kita di tengah-tengah. Menyatakan dengan kalimat bahwa kalau berbuat dosa imannya berkurang, berkurang, berkurang. Bukan hilang, bukan pula utuh. Wa fi babi asma al-iman, dan di antara tengah-tengahnya, di antara nama-nama keimanan wa din, tengah-tengah pula di antara haruriyah dan mu'tazilah. Wa hakadha. Demikian keadaan ahlu sunnah, tengah-tengah di antara mereka-mereka semua para ahlul bid'ah. Mereka ada yang ekstrim ke kanan, ada yang ekstrim ke kiri, sedangkan ahlu sunnah berada di tengah-tengahnya. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أشكرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.